السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni', yang sampai kepada bab Al-Hajar, dan sekarang pada jenis yang ketiga. Takra Syekh. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الهجر عليه. Dan siapa yang memiliki bisu'ali ghuramaihi, nعم, حالا وجب الهجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan siapa yang hartanya tidak mencukupi dengan apa yang dimiliki dari hutangnya, halan secara tunai, maka wajib baginya untuk dihajar dengan permintaan yang berhutang atau sebagiannya. Ya. Ini pembagian yang ketiga. Nah. Yang pertama dahulu, orang yang tidak memiliki sesuatu pun juga untuk membayar hutang. Ini yang dikatakan oleh Allah, "In kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara." Bila dia tidak punya sama sekali, jatuh miskin, jatuh pailit, maka sama sekali tidak dikenakan sanksi, ditahan dan seterusnya. Kemudian yang sebelumnya, yang kedua adalah orang yang dia punya harta seukuran hutangnya atau lebih, hartanya lebih besar daripada hutangnya. Maka orang ini diminta untuk bayar hutangnya, atau kalau dia tidak mau dipaksa. Ya, kalau tidak mau juga, sebagian ulama khilaf ada yang mengatakan ditahan di tahanan rumah atau di tahanan penjara sampai dia bayarkan hutangnya. Sekarang yang ketiga, orang punya harta tapi hartanya lebih kecil daripada hutang-hutangnya. Ya. Ini wajibal hajru alaihi bisu'ali ghuramaihi au ba'dihim. Orang yang seperti ini, maka pihak yang memberikan piutang kepada dia, mungkin menjual barang dengan tidak tunai kepada orang ini, atau meminjamkan uang dan belum dibayar, ya, maka mereka meminta kepada penguasa atau hakim untuk menahan orang ini. Maksudnya menahan, dia tidak boleh melakukan transaksi pada hartanya, ya, karena umpamanya dia punya harta aset, ada rumah, ada kendaraan, semuanya nilainya 2 miliar, tetapi hutangnya kepada berbagai pihak, baik hutang dagang ataupun hutang uang tunai, ada 3 miliar. Dia punya harta tapi tidak cukup untuk bayar seluruh hutangnya, maka ini orang tidak boleh melakukan kewenangan apapun kepada hartanya. Ya, tidak boleh anda pihak yang lain menjual beli dengan dia, baik menjualkan asetnya dan segala macam, tidak boleh, karena ini sudah terikat untuk membayarkan hutangnya kepada pihak pemberi hutang. Terima kasih lah Syekh. Wa istahabbu izharuhu wa la yanfudhu tasarrufuhu fi malihi ba'da al-hajri, dan disunahkan untuk ditampakkan atau disiarkan, dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dari hartanya setelah ditahan. Ya, setelah hajar tadi. Wa yustahabu izharuhu, dan dianjurkan penguasa atau pihak yang berwenang dalam hal ini untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa si fulan telah dihajar, agar orang tidak bertransaksi dengan dia lagi setelah pemberitahuan itu, setelah hukuman dijatuhkan oleh penguasa tadi. Ya. Dengan demikian konsekuensinya la yanfudhu tasarrufu fi ba'dihi ba'dal hajar. Seluruh tindakannya kewenangan dalam harta tadi setelah diumumkan oleh pemerintah atau yang berkuasa bahwa orang ini dihajar atau diboikot, kalau dia umpamanya ingin menjual rumahnya, ya, ingin menjual tanahnya, ya, setelah diumumkan tadi semua transaksi dia tidak berlaku, tidak berlaku. Kalau dia ngambil uang dari orang lain, ya salah sendiri. Ya, baik. Tawasul. Wala ikraruhu alaihi, dan tidak pula diterima ikrarnya terhadap suatu harta. Ya. Wa man ba'ahu wala ikraruhu alaihi. Dan juga setelah diumumkan ini hajar, maka tidak boleh dia ikrarnya tidak diterima. Umpamanya dia mengatakan rumah ini bukan rumah saya. Ha? Rumah ini rumah sepupu saya. Tidak pernah setiap pengakuannya tidak diterima. Ya. Waman ba'ahu. Waman ba'ahu aqradahu syai'an ba'dahu raja'a fihi in jahila hajrahu wa illa fala. Dan siapa yang berjual beli dengannya atau meminjamkan sesuatu setelah hajar, maka dikembalikan apabila dia tidak mengetahui hajarnya. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Ya. Waman ba'ahu au aqradahu syai'an ba'dahu raja'a fihi in jahila hajrahu wa illa fala. Siapa yang kemudian setelah diberitahukan oleh yang berwenang, enggak tahu saya di Indonesia apa ya, ini sepertinya tidak ada hukum seperti Indonesia, wallahu a'lam. Ya. Tapi dalam taraf fuqaha kita sudah membahas ini dengan rinci. Ya. Siapa yang setelah diumumkan bahwa orang ini sudah diboikot, tidak boleh bertransaksi dengan dia, tetapi dia bertransaksi juga dengan orang yang mahjur alaih ini. Orang yang pailit tadi, bangkrut tadi. Ha? Bertransaksi juga dengan dia. Au aqradahu syai'an, atau dia pinjamkan, dia tadi jual barang dengan tidak tunai. Ya. Orang sudah tahu, sudah diumumkan. Lalu dia datang kepada seseorang ke showroom, saya belilah mobil kamu, ntar saya bayar. Ya. Maka orang ini bisa tahu, bisa tidak si penjual ini. Wa in jahila hajrahu wa illa fala. Kalau dia tidak tahu bahwa orang ini sudah diboikot oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang, maka bisa diambil kembali mobilnya. Kalau tidak, maka dia tidak bisa mengambil. Artinya dia tahu bahwa orang ini sudah diboikot, tetap dipinjaminya juga uang, ya, tetap dijualnya juga mobil ke orang ini. Orang yang sudah diboikot tadi, maka tidak bisa diambil kembali. Ini menunjukkan dalam Islam bahwa akad jual beli itu sifatnya mengikat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Anda tahu bahwa dia sudah diboikot, kemudian tetap Anda jual juga rumah dengan tidak tunai kepada dia atau kendaraan. Itu kendaraannya di milik dia. Yang milik Anda adalah piutang. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu, boleh diambil lagi barangnya tadi. Batal jual belinya. Muasil Syekhuna. Wa in tasarrufa fi dhimmatihi aw aqra bi daynin aw jinayatin tujibu qudan aw malan saha. Dan apabila tujibu qawadan. Dan apabila dia melakukan tasarruf dalam yang menjadi tanggungannya atau berikrar tentang hutang dan suatu perbuatan jinayah, maka wajib untuk ditunaikan qudan, qisas. Qawadan aw malan saha. Atau aqrar bi daynin aw jinayatin tujibu qawadan aw malan saha. Terjemah Syekh. Atau aqrar bi daynin aw jinayatin tujibu qawadan aw malan saha. Atau dia berikrar tentang hutang dan atau jinayah kriminal, ya. Tujibu qawadan aw malan saha. Maka kriminal yang mengharuskan dia di qisas. Qisas. Atau harus membayar harta, sejumlah harta, maka sah. Ya. wa in tasarrafa fi dhimmatihi. Ya, ini jawabnya di akhir sahha. Ya. Para ulama dulu begitu nulisnya. Panjang. Wa in tasarrafa fi dhimmatihi sahha. Aw aqarra bidainin aw jinayatin tujibu qawadan aw malan sahha. Ya. Wa in tasarrafa fi dhimmatihi sahha. Jika dia melakukan tasarruf bukan pada hartanya, dalam tanggungannya. Ya, apa artinya dhimmah? Pernah kita bahas dalam bab salam, fi dhimmah mu'aw mu'ayyan. Mu'ayyan itu jelas, saya jual buku ini. Kalau dhimmah, saya jual kepada Anda buku Syarah Mumti' jilid yang ke-9. Dari mana aja? Bisa jadi ini, bisa jadi yang lain. Ya. Kalau tadi tidak boleh tasarruf pada hartanya, karena dia sudah mahjur. Tapi kata dia, kalau dia berarti melakukan akad salam, boleh, tidak ada masalah. Kata dia, saya jual kepadamu kurma 2 tahun lagi. Sudah ada sekarang? Belumlah. Ya, ini sah akadnya. Au aqarr bidainin, ya, atau dia mengakui pada saat hajar tadi, dia mengakui hutang. Au aqtar, kalau tadi dia mengakui bahwa ikrarnya tidak diterima, kalau dia mengakui ini milik orang lain, sekarang dia mengakui bahwa si fulan punya hutang kepada dia, berarti dia mengakui ada piutang. Nah, kebalikan yang tadi. Au jinayatin tujibu qawadan. Au aqarra bi jinayatin faqal atau dia mengakui ada orang yang melakukan jinayah kepada budaknya. Yang jinayat, yang kriminal tersebut mengharuskan orang itu dikisos atau bayar uang, ya, karena umpamanya yaudahlah nggak perlu dikisos, bayar aja uang kata pihak yang budaknya menganiaya budak yang ini, soha ikrar ini boleh, karena ini tidak merugikan para pemberi hutang kepada orang ini, karena berarti ini uang masuk ke dia, kalau ini sah. Wa yutalabu bihi ba'da fakil hajri anhu. ويبيئ الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه dan ويطالب بعد فك الحجر ويطالب به بعد فك الحجر عنه dan dituntut atau diminta setelah yeah. Tadi dia berikrar begini setelah selesai dicabut boikotnya dia hajarnya, maka itu dia diminta dituntut. Wayabi'ul hakim, dan hakim menjual hartanya dan membagikan nilainya kepada yang berhutang sesuai dengan nilai hutangnya. Apa yang dilakukan hakim di dalam ketika terjadi orang tadi hartanya kurang dari hutangnya? Hartanya 2 miliar, hutangnya 3 miliar. Hakim penguasa menjual aset yang ada. Hartanya yang ada tadi terjual 2 miliar. Wa yuqassimu samanahu biqadri duyuni ghurmaihi. Maka dia menjual aset tadi kemudian dibagikan hutang kepada para yang memberi, orang yang berhutang kepada orang yang diboikot ini. Bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya dinamakan dengan kismatul ghurama, yaitu dengan proporsional. Yang satu berhutang kepada, dia memberikan hutang kepada orang ini umpamanya sebanyak 1 miliar, yang satu lagi 2 miliar, berarti kan hutangnya 3 miliar. Yang satu 33%, satu 33,3, satu 66,66, ya. Maka dijual asetnya dapat cuma 2 miliar. 2 miliar kali 3,3 untuk yang untuk dapat 6 berapa berarti Ustaz? 6 sekitar 6,6 666 juta rupiah yang yaitu yang memberikan yang punya hak 1 miliar. Artinya sering proporsional. Yang punya hak 2 miliar dapatnya cuma 1,2. Ya, 1,2 berapa? 1,22 sekitar segitu. 2/3 buat dia, 1/3 buat yang satu lagi. Itu hasil. Naktafi Ustaz. Ala naktafi. Naam, naktafi Ustaz. Allah kek. Ala ras anta. Khalas. Baik, Syekh. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita cukupkan untuk pembacaan syarah dan juga penjelasan dari Ustaz terkait dengan beberapa poin dalam permasalahan hajar atau penahanan orang yang berhutang dan tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan hutangnya. Ada beberapa penjelasan dan kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini untuk lebih mendalam pemahaman dan mungkin yang terkait dengan hal yang lain dalam muamalah, kami persilahkan di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Bapak di mana? Ini ada ana mau tanya Ustaz. Ya, mohon maaf, dengan siapa di mana, Pak? Sebelumnya? Saya dari Samarinda, Ustaz. Baik, Bapak siapa? Pak Muhlis. Pak Muhlis, silakan, Pak. Ya. Begini, Pak, ya, singkatnya. Iya, Pak. Ada teman mau minta belikan motor second. Nah, seharusnya kan saya harus bertemu pemilik kendaraan itu, Ustaz. Nah, karena jauh, saya sudah berumur, jadi saya tidak mampu. Apakah saya bisa menggunakan transfer, kemudian si pemilik motor juga punya rekening, jadi saya transfer. Nah, syaratnya, yang mau ngambil motor itu ada di sana, Ustaz. Nah, kemudian saya nanti menggunakan video call aja. Ya, mungkin itu aja, Ustaz. Pak Mukhlis ingin menjual ke pihak ketiga. Iya, begitu, Ustaz. Nah, ini enggak sah seperti ini, Pak Mukhlis. Iya. Seperti ini tidak sah. Oh, tidak boleh, Ustaz, ya. Haram, karena berarti Pak Mukhlis menjual sebelum menerima barang. Harusnya Pak Mukhlis bertransaksi dengan orang tadi video call mampu apapun boleh. Kemudian suruh orang yang punya mobil tadi yang punya motor tadi antar motornya ke rumah Pak Mukhlis. Oh iya. Jelas? Setelah di rumah Pak Mukhlis barulah teman yang ingin beli tadi datang beli ke rumah Pak Mukhlis. Bisa kan seperti itu? Ya, mengerti, Ustaz. Berarti ada kekeliruan, Ustaz, ya. Ya, karena tadi itu berarti menjual barang yang belum diterima. Oh. Jadi ini dilarang oleh Rasulullah. Yang si pembeli itu yang mengambil ada di situ, Ustaz, ya. Iya. Saling pandang, kemudian. Betul, tapi belum serah terima. Rasulullah hatta taqbidahu. Oh. Rasulullah melarang menjual barang kembali yang sudah dibeli sebelum diterima. Ibnu Abbas ketika ditanyakan kenapa Rasulullah hikmahnya melarang ini, kata beliau, zaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Yang terjadi adalah tukar-menukar uang tidak tunai sedangkan barang tidak ada. Ini berarti dalam kasus Pak Mukhlis ini, Pak Mukhlis serahkan uang kepada si pemilik motor. Kemudian motor masih di tangan pemilik tadi, Pak Mukhlis jual ke orang ketiga. Tadi Bapak bayar umpamanya dengan harga 5 juta. Kemudian orang pembeli dari Pak Mukhlis bayar umpamanya dengan cicil 8 juta. Berarti Bapak hanya serahkan uang kemari 5 juta, terima di sini uang 8 juta, barang masih di tangan pertama. Ini namanya riba karena tukar uang 5 juta dengan 8 juta. Tapi kalau yang jual beli yang boleh, Bapak terima dulu barang, berarti sudah berganti uang 5 juta dengan motor. Kemudian motor di tangan bapak, bapak jual lagi kepada orang ketiga dengan cicil dengan harga 8 juta. Ini boleh dapat keuntungan karena uang sudah berubah menjadi barang, sekarang barang berubah lagi menjadi uang. Ini dagang namanya. Kalau seperti yang pertama tadi namanya riba. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mungkin ada yang anda tanyakan, ini kan sudah terlanjur saja baru kurang lebih 10 hari. Apakah saya bisa mengulangi, kembalikan motor, baru dia ngantar? Atau sekarang saya... motor di tangan pihak ketiga kan Pak ya? Iya, ya, insya Allah sudah di tangan ketiga. Nah, bilang ke tangan ketiga, ya. Yang terjadi adalah haram. Sini dulu motor, bawa ke saya. Jelas? Setelah motor di tangan Pak Mukhlis, ya, katakan ke dia, akad yang telah lalu batal. Kalau kamu umpamanya ingin membuat akad lagi, bisa kita buat lagi. Kalau kamu tidak ingin, ini uang kamu saya kembalikan. Jelas Pak Mukhlis? Iya. Kalau dia mau ingin berakad, ya udah. Ini uang kamu masih di tangan saya. Kalau mau kamu ambil, ini uang kamu. Iya. Dia sudah bayar atau belum yang ketiga? Maksudnya yang ngambil motor itu kan dia kredit sama Anusa. Iya, dia sudah bayar DP atau belum? Jadi, iya, Anusa membelikan sama saya membayar kepada pemilik motor itu cuma lewat transfer. Saya faham. Yang itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sekarang kan Anda jual lagi ke pihak ketiga, pembelian Anda sah, cuman penjualan Anda yang haram. Jelas? Oh, gitu. Yang dibatalkan sekarang bukan pembelian, pembelian sah. Ya. Pak Mukhlis, yang dibatalkan sekarang penjualan Anda dengan pihak ketiga tadi. Maka Anda ambil dulu motor, bawa dulu ke rumah Anda. Setelah itu dia sudah bayar DP atau belum yang pihak ketiga tadi? Ada DP-nya dia 2 juta, jadi yang dia kredit sama Ana cuma 6 juta aja, Ustaz. Iya, lalu sekarang katakan, nih uang kamu 2 juta, sini motor dulu. Ya, kenapa gitu Pak Mukhlis? Mohon maaf, ini yang terjadi tidak halal, karena ini adalah riba. Jelas Pak Mukhlis? Lalu kata dia, saya jadi kok beli motor. Kalau kamu jadi, silakan beli sekarang. Setelah Anda pegang motor tadi di rumah Anda. Jelas sama Mukhlis? Nah, maksud Anda begini Ustaz, yang 2 juta itu bukan Anda nerima. Dia bayar ke yang punya kendaraan itu karena harganya 8 juta, jadi 6 jutanya saya nambahkan. Jadi Masyaallah. Ini kacau Pak Mukhlis. Ini murni riba. Tidak ada jual beli. Ya. Orang itu punya uang 2 juta, dia bayar ke pemilik motor, kemudian uangnya kurang, Anda tambah 6 juta lagi. Berarti Anda hanya sekedar meminjamkan uang. Ada pertambahan, maka ini terjadi riba. Ya. Sekarang akad Anda dua-duanya batal. Kecuali Anda mengatakan kepada pemilik motor, ya udah bayar 6 juta saja. Karena akadnya ini adalah qard, tidak boleh mengambil pertambahan. Kedepannya, kalau dalam kasus seperti tadi, Anda tidak punya uang cukup untuk membayar lunas, ya, berdua pergi beli. Kamu punya uang berapa? 2 juta. Terus, saya nggak punya uang 6 juta lagi untuk beli motor si Fulan. Ya udah, kamu 2 juta, saya 6 juta. Berarti 1 banding 3. Kita miliki bersama dahulu. Silakan kau pergi beli, ya, tapi tidak ada jual beli antara si Pak Mukhlis dengan orang tadi. Kapan ada jual belinya? Setelah motor dibeli dulu bersama, boleh salah satu yang pergi beli, ya. Setelah itu dibawa ke tempat bersama. Berarti kalau si Pak Mukhlis ingin menjual kepada dia, bisa dengan mencicil. Dia bisa menjual berlebih, tapi setelah motor diserah terimakan kepada teman tadi. Bukan teman tadi langsung pergi beli sendiri, kemudian dia langsung menjual, membeli ke si Pak Muklis, ada berlebihan, ini namanya riba. Ini perbedaannya dari sisi mana? Seolah-olah bentuknya sama kan ya. Perbedaannya besar ini. Karena kalau Pak Muklis hanya meminjamkan uang 6 juta ikut, berarti dia tidak menanggung risiko. Tapi kalau syirka al-milik, yaitu bekerjasama dalam kepemilikan barang, ada saham orang tadi 1/3, saham Pak Muklis 2/3, mereka miliki dulu bersama. Risiko ditanggung bersama berdasarkan porsi modal. Setelah menjadi milik mereka sempurna, diterima barangnya, sekarang barulah dibuat akad antara si pembeli yang dengan modal 2 juta tadi kepada Pak Mukhlis dengan cara mencicil, boleh dapat keuntungan. Dan boleh di situ Pak Mukhlis menambahkan dari 6 juta juga. Boleh mendapat keuntungan. Baik. Kami ulangi kembali untuk yang kejadian yang telah terjadi, yang 6 juta berarti hanya sifatnya pinjaman, Ustaz. Pinjaman yang sudah terjadi ini tidak bisa dirubah lagi akadnya karena pinjaman. Dan menjadi halal dengan tidak adanya penambahan. Iya, minta aja 6 juta, kalau dia bisa bayar lebih cepat lebih baik. Tapi kalau kedepannya jangan, kalau ingin dapat untung bukan seperti tadi caranya. Seperti sudah kita sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian Pak Mukhlis di Samarinda dan juga bagi pendengar yang lain. Dan semoga jawabannya berfaedah dan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Umu dari Riau. Silakan, Umu. Begini, Ustaz. Saya mau menanyakan, saya menjalankan bisnis orang tua saya. Jadi orang tua saya ini boleh dikatakan agak pelit. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya usahanya untuk saya jalankan. Terus saya terlalu memberi apa namanya infak atau sedekah atas nama dia yang jumlahnya lumayan cukup besar. Apakah salah apa yang saya lakukan? Apakah sampai sedekah saya untuk orang tua saya? Sebentar, ulangi, Ibu. Saya menjalankan bisnis orang tua saya, untuk saya masih hidup. Orang tua Anda masih hidup, dia punya usaha bisnis. Iya. Lalu mereka serahkan, tolong kau jalankan. Iya. Terus dia suruh Anda bersedekah. Enggak, saya diam-diam saja bersedekah atas nama orang tua saya. Karena Anda sedekahkan hartanya dia atau harta Anda? Hartanya dia. Ya, enggak boleh, Ibu. Kecuali yang dari gaji Anda. Anda diberi gaji dalam mengelola usaha tadi? Enggak. Cuma menjalankan aja. Jadi keuntungan untuk dia. Saya menjalankan supaya usaha itu tetap bertahan. Ya, Anda tidak dapat gaji dari situ, tidak dapat bagi hasil. Bagi hasil gimana ya? Bagi hasilnya untuk cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari saya aja. Ya, ada. Ada. Kalau ada, itu yang boleh Anda keluarkan dari harta mereka itu hanya zakat. Sedekah infak tidak boleh. Kalau sedekah sama infak tidak boleh. Tidak boleh. Kalau zakat wajib Anda keluarkan. Usahanya dagang apa jasa? Dagang. Kalau dagang, hitung barangnya semuanya berapa ketika jatuh tempo haul zakatnya dan uang tunainya dan piutang yang lancar, kali 2 dikurangi hutang, kali 2,5%. Ya, kalau zakat insya Allah selalu dibayarkan setiap tahunnya untuk sedekahnya. Kalau seseorang dalam hadis, seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW, dia minta kepada Rasulullah informasi tentang Islam. Kata Rasulullah, Allah mewajibkan 5 kali sholat sehari semalam. Kecuali engkau menambah dengan yang sunnah. Kata dia, saya akan sholat 5 kali tapi tidak akan menambah yang sunnah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah bilang, puasa Ramadan kecuali engkau tambah yang sunnah. Siapa puasa Ramadan tidak akan nambah yang sunnah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Bayar zakat kecuali nambah yang sedekah yang sunnah. Saya tidak akan yang nambah yang sunnah. Lalu Rasulullah mengatakan, orang ini berbahagia, beruntung dan berbahagia jika dia jujur melakukan yang kewajiban tadi. Jelas Ibu? Yang zakat itu kewajiban, yang sedekah tidak boleh Anda ambilkan dari harta orang tua Anda. Oh begitu. Kalau sudah terjadi selama ini, minta izin kepada mereka. Kalau mereka tidak mengizinkannya, otomatis yang sudah Anda keluarkan itu menjadi sedekah Anda. Anda wajib ganti orang-orang uang dari orang tua tadi. Hmm. Berarti tua, Anda tidak amanah mengelola harta tersebut. Karena di dalam akad mudharabah, ya, si mudharib, si pengelola tidak boleh bersedekah dari harta yang dikelolanya. Atau menjual di bawah harga. Umpamanya Anda dengan teman Anda yang beli, tidak boleh Anda jual di bawah harga. Kalau Anda jual di bawah harga, berarti Anda berkhianat. Selisihnya Anda bayarkan dari itu hutang Anda, nanti dibayarkan kalau ada laba. Ya, di usaha ini diserahkannya semuanya, apapun yang dilakukannya, apapun yang saya lakukan, tidak ada masalah, kata orang tua saya. Cuma untuk sedikitnya saya agak ragu. Iya, izin ke dia dulu. Namanya orang menyerahkan untuk usaha, bukan untuk disedekah-sedekahin, untuk dikembangkan. Oke. Ya, kecuali sedekah dia akan bilang, ini perusahaan kembangkanlah dan sedekahkan semua buat fakir miskin, itu jelas. Tapi kalau orang menyerahkan usaha, biasanya untuk dikembangkan, bukan untuk disedekahkan. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Bukan jenis Allah. Khairan. Allah barik fiik. Jazakillah khairan Bu pendengar dan pemirsa Jati TV yang ada di Riau. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan di 0218236543. Ya, baik. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Saya dari Bandung. Silakan, Bapak. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan dihubungkan kembali. Ya, di 0218236543. Kami berikan kesempatan bagi pendengar yang lain, ya, baik ikhwan pun akhwat, dalam pembahasan muamalah di pagi ini. Kita angkat, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Nah, dengan Ganjar di Bekasi. Baik, silakan Ah Ganjar. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya nih terkait perihal hutang. Teman Anda berhutang ke Anda. Anda tahu dia tidak mempunyai uang yang cukup. Namun Anda lihat dia kurang serius untuk mau membayar, seperti tidak pernah menginfokan kepada Ana sudah hampir 1 tahun. Ana selalu menagih dengan cara yang baik, tapi dia selalu saja beralasan. Kira-kira adab-adab apa yang harus Ana lakukan terkait menagih hutang? Apakah boleh Ana berlaku keras, Ustadz? Misalnya Ana agak menegur, dan kalau Ana tidak salah pernah, boleh kita mencemarkan nama baik dia, Ustadz, kalau dia tidak mau membayar. Terima kasih, Ustadz. Ganjar. Ya. Antum selain piutang ini, masih cukup uang antum atau memang itu sangat penting bagi kehidupan Anda? Masih cukup, Ustadz. Wallah ta'ala alam. Dia ada 2 pilihan. Kalau Anda menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang agak repot tipe orangnya, putihkan saja. Ya. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim bahwa ada seseorang yang dia selalu mengatakan kepada budaknya, bila kalian mengambil hutang, memberi hutang, ada orang yang susah, beri masa tangguh atau putihkan. Sehingga di akhirat Allah putihkan tentang dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau Anda ingin mengambil, hak Anda juga, apalagi karena dia mampu, kecuali dia tidak mampu. Ya. Kemudian, boleh mencemarkan nama baik? Boleh. Tapi Anda ngomong kasar? Tidak. Karena yang boleh ngomong kasar atau memberikan tindakan paksaan adalah pihak ketiga, itu penguasa. Jelas? Ustaz. Ya. paling anda ingatkan kan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matal ghani zulmun yuhillu ardahu wa uqubatah. Rasulullah SAW, orang yang mampu namun menunda pembayaran hutangnya, dia adalah kezaliman. Ya, dia telah berbuat zalim dan halal dicemarkan nama baiknya. Cemarkan nama baiknya, anda beritahukan di medsos, di teman-teman, katakan kepada dia, mohon maaf akhi, antum kayaknya tipenya lain, ya anda harus sampaikan kepada yang lain-lain juga, agar yang lain tidak terzalimi juga oleh anda. Karena cemarkan nama baik antum. Nah. Syukran jazakallahu Ustaz Allah yang atas jawabannya. Barakallahu fik. Allah yang barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ganjar. Barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aulia di Jakarta, bagaimana hukumnya jika saya membeli perhiasan emas 100 gram dengan cara memberi 50 gram emas dan ditambah uang, Ustaz? Tidak paham. Bagaimana hukumnya dia jika beli emas 100 gram, 50 gram adalah emas, sisanya uang rupiah. Bila sebagian para ulama memasukkan dalam kasus mudu ajwa bidirham wadirham, ada satu mud ajwa dengan satu dirham dijual dengan dua dirham. Sebagian para ulama melarang kasus ini, mudu ajwa bidirham wadirhamain. Sebagian lagi mengatakan kalau nilainya bersamaan dan tunai tidak ada masalah. Sepertinya pendapat kedua yang lebih kuat. Wallahu'alam. Boleh. Boleh. Enak. Dan bagaimana misalnya setelah dibayarkan emas 100 gram tersebut tidak bisa didapat langsung karena harus menunggu untuk ditempa, Ustaz? Yang mana ditempa? Tapi menerima 100 gram. Terus? Ya, dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana juga misalnya setelah dibayarkan emas 100 gram namun tidak bisa langsung diterima karena harus menunggu ditempa? Paham saya. Jadi emas sudah dibayarkan. Yang punya dia emas atau rupiah dan emas? Taip, kita angkat ambil pertanyaan satu saja saja. Tidak jelas yang kedua, mohon maaf kepada Aulia. Jadi pertanyaan pertama kami sudah sampaikan, alhamdulillah sudah terjawab dan jawabannya diperbolehkan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimanakah ketika seseorang yang berhutang dan kemudian aset-asetnya sudah dikuasai oleh anak-anaknya sebelum dia wafat, Ustaz? Dan pertanyaannya, penagihannya apakah ke orang tuanya atau ke anaknya? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Di dalam syariat Islam kata Allah, min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Waris itu dibagikan setelah hutang dan wasiat dari yang meninggal diselesaikan. Tidak ada bagi waris sebelum itu diselesaikan. Bila anak-anak menguasai sebelum dia selesaikan hutang dan wasiat orang tua, maka wajib mereka bayar kembali. Ya. Allah taala anu. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dagang dengan sistem dropship, Ustaz? Di mana saya menjual barang yang ada di supplier online dan saat pembeli memberi uang ke saya, barulah membeli barang tersebut ke supplier dan saya cek barang, kemudian saya terimakan ke pembeli setelah saya cek barang tersebut. Berarti anda yang menjual ini sudah menjual sebelum barang anda beli dan terima, begitu kan ya? Ini termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, mau online mau offline, ya. Ketika Hakim bin Izzah menanyakan, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa 'indi afa abta'u lahu min as-suq? Qala ibn akhi la tabi' ma laysa 'indak. Wa ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia ingin beli barang yang sedang tidak ada padaku. Berarti dia pedagang. Dia pedagang, umpamanya pedagang sembako atau apa, ada orang yang beli pas sedang tidak ada. Habis stoknya. Dia bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku jual ke dia lalu aku pergi beli ke pasar? Berarti pada saat dia jual barang tidak ada, belum dimilikinya. Lalu dia pergi beli, sama dengan kasus ditanyakan tadi. Dia jual, lalu dia pergi beli ke supplier, dan dia minta supplier kirim ke orang itu langsung. Ya, dijawab oleh Rasulullah, ya benahi la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ini hukumnya haram dan jual beli tidak sah, karena ini mengandung, karena Allah suruh finnah yang ketadi fasadil manhiyan. Karena setiap larangan Rasulullah mengharuskan bahwa objek yang dilarang itu hukumnya batal tidak sah. Ya, maka jual belinya jual beli haram, uangnya keuntungannya haram. Jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya dapat gaji dari suami sebulan 15 juta. Masya Allah. Dan suami saya gaji totalnya 62 juta. Alhamdulillah. Zakat yang saya keluarkan apakah 15 juta atau yang 62 juta, Ustaz? Karena suami saya suka mengeluarkan zakat mal tiap tahun. Ketika Anda sudah dapat uang dari suami Anda, baik namanya gaji, hibah atau apa namanya, itu yang menjadi hak Anda, kewajiban Anda, yang di tangan Anda, yang milik Anda. Yang milik suami, kewajiban dia kepada Allah. Ya. Cuman kalau Anda ingatkan, bagus. Atau kalau dia mewakilkan kepada Anda, pegang semuanya, ya, berarti Anda yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat dari uang suami tadi. Tapi zakatnya bukan ketika diterima. Bukan dari 15 juta terima langsung 2,5%, ya. Ini namanya mengeluarkan zakat sebelum jatuh temponya. Boleh sih, boleh, ya, kalau sudah sampai nisab. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaannya di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian harta saya ditanam ke modal kerja untuk pembangunan perumahan. Apakah modal tersebut dikeluarkan zakatnya sementara rumah tersebut belum laku, Ustaz? Belum ada penambahan harta jadinya. Iya. Zakat bila dari harta perniagaan bertambah ataupun kurang, asal masih satu nisab, tetap dikeluarkan zakat. Umpamanya ketika Anda mulai usaha dan berdagang, Anda keluarkan modal 500 juta rupiah. 100 juta untuk inventaris, sewa ruko, kemudian apa namanya, inventaris meja, alat hitung, mesin hitung, segala macam 100 juta. Yang 400 juta ini, 300 juta Anda belikan barang. Barang ini yang dijual. Dan 100 juta lagi Anda gunakan sebagai uang yang ditahan untuk operasional sampai umpamanya menguntungkan. Berarti ketika buka, Anda sudah sampai nisab 300 juta harga barang. Qadar Allah, setelah berlalu satu tahun dari buka dagangan tadi, rugi. Barang yang 300 juta di awal, tinggal lagi barang dan uang tunai cuma 200 juta. Tapi masih nisab enggak ini? Nisab 85 gram, sekarang sekitar 60 jutaan. Masih jauh di atas nisab. Zakat Anda sekarang dari 300 juta apa dari 200? Dari 200 juta rupiah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat. Maka maaf, pertanyaan yang tadi dia, bahwa dia ada saham di sana dalam akad niaga properti tadi, dia hitung nilai barang yang didagangkan, rumahnya, tanahnya ada berapa, nilainya semuanya, dan dia hitung dari sahamnya dia. Kalau sampai satu nisab, walaupun belum laku, dia hitung pada saat jatuh tempo tadi, ada yang berbentuk rumah, ada yang masih berbentuk tanah, ada yang berbentuk uang tunai, ya. Ini dihitung semuanya. Kalau ada piutang perusahaannya tadi yang lancar, masukin dalam piutang juga dizakatkan walaupun belum diterima. Ya. Kalau ada hutang dikurangi dengan hutang, hasilnya dikali 2,5%. Karena zakat perniagaan bukan uang. Barangnya yang dizakatkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, Ana mau bekerja sama dengan teman. Ana yang bekerja, teman yang memodali. dengan sistem bagi hasil 50-50 Ustaz. Namun modal teman dari uang riba, yaitu dia adalah karyawan bank. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau Anda ingin membantu teman Anda selamat dari neraka, minta dia resign terlebih dahulu sehingga uangnya menjadi halal sebesar kebutuhan pokok setahunnya. Bila ini yang kemudian diserahkan kepada Anda untuk dikembangkan, sehingga dengan demikian dia bisa terbantu hidup teman tadi, ini yang terbaik. Tapi kalau teman itu bilang, ya gimana saya berani keluar kalau belum ada pegangan, kau jalankan dulu usaha, kalau nanti udah untung saya baru resign, ini tidak boleh, karena uangnya statusnya masih haram di tangan Anda. Ya, wallah ta'alam. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita, Bu Yahya di Palu. Bolehkah Ustaz saya pergi ke toko, mohon maaf kami ulangi, saya memiliki bisnis jual beli kredit. Bolehkah saya jika pergi ke toko penjual HP bersama pembeli, terus dia memilih HP yang dia inginkan, kemudian saya bayarkan HP tersebut, dan pada saat itu sebentar, HP... dia membeli HP yang dia inginkan, kemudian saya membayarkan. Nah. Berarti ini tidak jual beli kredit Anda. Anda namanya meminjamkan uang. Dan capek Anda malah minjamkan uang, ikut juga ke pasar. Dan hukumnya pun tidak berubah, tetap riba. Lihat, orang kalau tidak ada ilmu, lebih lelah, lebih capek, dan hukumnya sama ribanya. Kasihan ya. Maka Bapak, dalam hal ini, kalau Anda ingin, dia bukan dia yang beli, dia hanya tunjuk aja mana kira-kira apa yang kau inginkan. Itu Pak, ya udah, duduk sana yang manis. Bapak beli dulu. Beli oleh Bapak. Pak, berapa harganya? Taruhnya udah sekian. Dah, Anda serahkan uang ya. Anda terima HP-nya. Beranjak dari toko tadi, sekarang kamu mau beli? Iya, Pak. Iyalah, saya jauh-jauh sini tuh mungkin pengen beli punya HP. Nih saya jual. Tadi kan kamu lihat harganya 5 juta. Saya jual kepada kamu sekian kali bayaran dengan harga 7 juta. Terlambat tidak ada denda keterlambatan. Ini halal. Tapi kalau seperti yang tadi, udah itu ya udah. Kamu itu ya udah. Pak, ini uang 5 juta. Nanti bayar 7 juta ya ke saya ya. Riba namanya. Ya. Dan ribanya saya katakan lebih lelah dari riba harus ke pasar. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, Abu Yahya, dan ini ada faedah tambahan bagaimana strategi atau cara menjual yang dijelaskan Ustaz agar terbebas dari riba ya. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah mau bertanya, ada seseorang memiliki hutang sama saya Ustaz, hampir sudah 4 tahun, sudah sering juga ditagih tapi tidak bayar-bayar Ustaz. Pertanyaannya bagaimana, apakah harus dibebaskan Ustaz? Itu terserah Anda. Kalau Anda inginkan kemuliaan di sisi Allah, bebaskan dari hutangnya ya. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan Anda yang pernah berbuat baik kepada manusia. Mungkin dari dia Anda tidak dapat keuntungan, tidak dapat uang kembali, tapi kalau Anda ikhlas kepada Allah, mudah bagi Allah memberikan kebahagiaan untuk Anda dari cara yang lain. Tapi kalau Anda tidak ikhlaskan, di akhirat pasti dia akan bayar. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menggadai sawah seseorang Ustaz, dan dia mengatakan kepada saya, silakan garap sawah, hasilnya halal untuk kamu. Apakah ini halal Ustaz untuk saya? Halal untuk Anda dengan syarat Anda potong hutangnya orang itu. Ini sepertinya Anda pinjamkan uang pada seseorang, lalu orang itu menyerahkan sawah sebagai jaminan atau gadai tarahan ya, dan dia mengizinkan Anda untuk memakainya. Halal Anda pakai, dan halal, dan halal hasilnya buat Anda dengan syarat sawah tadi Anda nilai berapa sewanya. Anda umpamanya sewanya per musim panen umpamanya per 4 bulan 1 juta, berarti berlalu 1 tahun berkurang 3 juta hutang orang tadi. Anda dia berhutang umpamanya 10 juta ya. Setelah 3 tahun tinggal dia bayar 1 juta sudah hutangnya. Nah, tapi kalau tetap dia bayar 10 juta kemudian baru Anda serahkan sawahnya dan hasilnya buat Anda, di sini terjadi riba. Iya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon dari pendengar kita di Sukabumi, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya jual beli dengan cara diborong seperti memborong buah di pohon, Ustaz? Boleh. Ya, al-bai' bil kharsi boleh. Jika dia beli dengan uang. Ya. Boleh. Karena biasanya ini ghararnya tidak besar. Ghoror yang sedikit sepakat para ulama hukumnya adalah boleh. Yang dilarang itu ghoror yang banyak nisbahnya. Dan pernah saya mengajar di program magister di salah satu kampus. Ya, ada mahasiswa ini yang beliau di antara usahanya sewa tanah rakyat, tanah petani, tanah orang, kemudian ditanamin oleh dia pepaya. Dia cerita, Ustaz, ketika saya jual itu yang beli bilang ini perkiraan semua pepaya kamu sekitar 1 ton 235 kilo. Setelah dipanen beda 5 kilo, Ustaz. Gimana, Ustaz? Beda 5 kilo dibandingkan 1200 1300 itu enggak ada artinya, dikit. Boleh. Wallahu ta'ala. Tapi kalau bedanya 800 kilo itu enggak boleh. Gharornya besar. Memang ada taksir yang baik, judul taksir istilahnya, Ustaz. Iya. Baik. Orang kalau sudah, subhanallah, kalau sudah pengalaman, dahulu para ulama dulu ada namanya serofi pada pedagang emas, untuk mengecek ini emas asli atau tidak, cukup mereka taruh apa di sini baskom, dia lempar ke atas tuh uang, teng, dari dengarnya dia tahu ini emasnya palsu. Atau uang dirham kamu asli atau ada palsu sekian persen. Karena sudah sering melakukan hal tersebut. Wallahualam. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang ada di Sukabumi, semoga ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Anda. Alhamdulillah, kami berikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Pak. Monitor langsung via telepon. Halo, silakan, Pak. Ini dari Balikpapan. Silakan, Bapak siapa namanya? Haji Bedu Mansur. Silakan, Pak Mansur. Pak Haji Mansur. Mau bertanya, Pak, soal anu saya ini orang bodoh. Iya, Pak Haji Mansur. Enggak tahu apa-apa. Masyaallah. Soal mau tobat. Masyaallah. Dulu waktu saya masih muda nakal, Pak. Iya, Pak Jimmy. Jadi banyak dosa saya sudah tahu, sebanyak dosaku. Mau bertobat, Pak, bagaimana caranya? Bisa bahasa Indonesia kah atau bahasa daerah? Baik. Ya. Itu saja, Pak Mansur. Ya, itu aja, Pak. Minta dijelaskan. Baik. Iya, Pak Jimmy. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Pak Haji Mansur. Nanti bisa ada Musa Abdullah, ya, insyaallah. Iya, insyaallah untuk pertanyaan Bapak Haji Mansur kami akan sampaikan kembali sebagaimana arahan Ustaz Irwandi dalam pembahasan ba'da kajian ini dengan Ustaz Abdullah Taslim. InsyaAllah secara khusus nanti akan disampaikan terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, yaitu bagaimana cara bertobat menurut Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah. Dan semoga Allah mudahkan pada tetap istiqamah. Barakallahu fiik. Dan nantikan kajian setelah ini, insyaAllah. Kita akan kembali pertanyaan secara khusus terkait bab muamalah. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di belakang Pak Haji Mansur, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Dengan Sugi di Bandung, Ustaz. Silakan. Mau tanya, Ustaz. Iya, nah. Fadal. Kebetulan saya produksi pakaian anak. Iya. Produk-produknya polisi anak, baju abri anak. Baju apa? Baju polisi anak. Polisi anak. Ya. Baju abri anak. Ya. Terus? Kebetulan ramainya kan di 17 Agustus, Ustaz, untuk perayaan. Ya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Anda jual itu terus atau khusus aja di 17 Agustus? Saya setiap tahun produksi terus, Ustaz. Cuma ramainya di Agustus, Ustaz, karena apa? Hukum asal jual belinya boleh, nggak ada masalah. Tidak. Produknya nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa. Alhamdulillah, Ustaz. Itu saja, akhi. Iya. Baik, barakallahu fiik. Naam. Tapi jazakallah khair. Kita angkat satu pertanyaan terakhir insyaallah di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543 bagi ada yang ingin bertanya. Ya, halo, silakan. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo Ibu. Waalaikumsalam. Baik, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rizmini, Jonggol. Silakan Ibu. Gini Pak, saya menanya. Punya uang 100 juta, tapi kita investasikan. Maksud investasi ini apa Ibu? Kan. Hah? Maksud investasi ini apa? Jadi saya titipin ke teman, teman kan punya usaha. Ibu titip atau serahkan sebagai investasi? Serahkan sebagai investasi, Pak. Artinya kalau untung Ibu dapat untung, kalau rugi Ibu dapat rugi. Iya, kalau rugi saya bilang enggak usah transfer, kalau untung setiap bulan saya dikasih 700. Sebentar. Ini usahanya apa teman ini, Bu? Usahanya dia punya toko itu, toko baju Pak, baju muslim. Toko baju muslim. Ketika Anda store uang tadi, berapa nilai asetnya? Asetnya siapa? Teman tadi yang punya toko baju muslim. Gak tahu saya, dia asetnya berapa. Untuk tapi saya investasikannya, saya investasikannya 100 Pak. 100 juta. Tanyakan ke dia, saat saya menyerahkan uang 100 juta, itu nilai tokomu berapa? Kalau umpamanya nilai tokonya umpamanya 500 juta, berarti Ibu dapat satu bagian dari 600 juta. Ketika rugi, Ibu dapat rugi 1 banding 6. Kalau nilai tokonya 100 juta pada waktu itu, berarti 50-50. Ketika untung, dapat 50-50. Ketika rugi, masing-masing menanggung 50-50. Usahanya sih nggak cuma itu aja Pak, dia punya konsultan apa gitu, konsultan misalnya dia misalnya tentang perencana keuangan, misalnya ada yang ngundang dia, ntar dia presentasi di situ gitu, ada yang kayak gitu juga Pak, usahanya nggak cuma satu sih, ada lagi yang begitu. Iya, Anda katakan ke dia, ini uang saya investasikan di mana? Di seluruh usaha Anda atau di usaha toko aja? Terus tanya asetnya berapa gitu ya Pak? Iya, sehingga jelas rugi dan untungnya. Jelas Ibu? Saya yang saya tanyain, saya harus jaket apa enggak ya Pak ya? Soalnya kan uangnya kan enggak ada di saya nih, uangnya adanya di teman saya. Jadi kalau misalnya setiap tahun itu harus saya keluarkan apa enggak jaketnya Pak? Itu uang kapan Anda tarik bisa kan ya? Umpamanya Anda katakan bulan depan saya mau cabut modal saya seluruhnya. Bisa kan? Harus izin dulu bisanya. Iya, kan? Tapi kan bisa. Bisa sih. Ya, berarti uang itu uang Anda. Dia wajib kena zakat setiap haul, setiap tahunnya. Walaupun tidak di tangan Anda. Jadi 100 juta 2,5% kali 100 juta gitu ya Pak? Uang Anda itu tidak mesti 100 juta terus. Karena dia berikut di dalam aset usaha teman tadi. Kalau usahanya naik, umpamanya dulu modal 100 Anda 100 dia, berarti 200 juta. Sekarang nilainya sudah 1 miliar. Berarti uang Anda adalah 500 juta. Zakat Anda dari 500 juta bukan dari 100 juta. Dan sebaliknya, dulu Anda kasih 100, dia 100. Akan bertambah Pak, jadi saya gini, jadi dia setiap bulan udah ngasih saya 700 ribu nih setiap bulan. Tetap 700 ribu Ibu? Iya, tetap 700. Kemudian uang Anda tetap nilai 100 juta? Iya. Ini namanya riba, bukan investasi namanya. Oh riba ya? Iya, bertobat kepada Allah, minta teman tadi rubah akadnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, gitu ya, Pak. Demikian, Ibu? Iya, Pak. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ya, semoga dipahami dan diberikan kemudahan untuk berakad dan juga tentu berinvestasi sesuai dengan sunnah dan Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini ya. Jazakumullahu khair dan sebagai ikhtitam, silakan. Iya. Dari kasus-kasus yang ditanyakan oleh kaum muslimin, nah, jelas bagi kita pentingnya ilmu syariat Allah dalam berbisnis ini. Nah, kasus bapak yang tadi, dia capek harus ke pasar nemenin orang belanja, ujungnya juga riba. Nah, kasus si ibu tadi juga, dia menyangka ini investasi, namanya investasi tentu bisa dikatakan sesuai syariah, ya, atau lagi permodalan bisa dikatakan sesuai syariah. Tapi dengan bentuk yang tetap dia memberikan keuntungan dan jumlah uangnya tidak pernah berkurang, ya, ini dinamakan dengan riba. Maka pelajarilah syariat Allah sehingga memudahkan Anda hidup di dunia dan Anda mendapatkan kebahagiaan di dunia, baik kebahagiaan jiwa raga dan pertambahan harta yang halal, yang enak diberikan harta halal itu kepada orang-orang terdekat dengan diri Anda. Wallahu a'lam.